Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar. ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita akan membahas tafsir global dari surat Al-Buruj. Tafsir global dari surat Al-Buruj. Untuk memahami tafsir global ini dari surat yang mulia ini, kita perlu memahami bahwa surat ini adalah surat Makkiyah. Ada perbedaan pendapat di antara para ulama? Tidak. Pada pertemuan yang lalu kita telah sampaikan bahwa ulama sepakat, telah berijma bahwa surat ini adalah Makkiyah yang diturunkan kapan? Sebelum hijrah. Jadi bukan yang diturunkan di Mekah, tapi yang diturunkan sebelum hijrah ke Mekah, ke Madinah. Apa ciri khas surat-surat Makkiyah? Para ulama kita menjelaskan bahwa surat-surat Makkiyah temanya rata-rata adalah tentang penguatan akidah. Apa temanya? Penguatan akidah. Sehingga surat Al-Buruj ini tema besarnya juga itu. Menguatkan akidah kaum muslimin. Dari sisi mana? Dari sisi membangun keteguhan. Membangun kekokohan. Membangun kesabaran dalam berpegang dengan prinsip-prinsip dasar Islam. Membangun kekokohan, kesabaran, keteguhan dalam menghadapi ujian-ujian keimanan. Jangan sampai gara-gara menghadapi cobaan demi mempertahankan keimanan terus murtad. Bagaimana surat ini membangun keteguhan prinsip tersebut? Dengan membahas 4 poin pokok. Jadi surat Al-Buruj bisa dibagi menjadi 4 pembahasan pokok. Yang pertama, memaparkan kisah Ashabul Ukhdud. Ini yang pertama. Kenapa? Memaparkan kisah Ashabul Ukhdud. Kisah Ashabul Ukhdud ini disebutkan dari ayat 1 sampai ayat 9. Jadi poin yang pertama ada di ayat 1 sampai berapa? 9. Saya tidak akan cerita tentang detail kisah Ashabul Ukhdud. Karena sekarang kita sedang membahas tafsir global. Tapi yang menarik di sini, sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang pengorbanan Ashabul Ukhdud, orang-orang yang dilemparkan kemana? Parit yang berisikan api berkobar-kobar karena mereka enggak mau murtad. Yang menarik adalah sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, menceritakan kisah Ashabul Ukhdud, Allah bersumpah dengan 3 sumpah. Wassama'i dzatil buruj, sumpah yang pertama. Terus wal yaumil mau'ud, sumpah yang kedua. Wasyahidi wa mashhud, sumpah yang ketiga. Baru kemudian Allah cerita kutila Ashabul Ukhdud. Dan kita tahu bahwa sumpah itu diucapkan untuk apa? Untuk menjelaskan betapa pentingnya, betapa seriusnya apa yang akan disebutkan setelah sumpah itu. Saya tanya sama jenengan, seandainya Allah cerita tentang Ashabul Ukhdud enggak pakai sumpah, jenengan percaya? Percaya nomor berapa persen? 100%? 1000%? Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan kisah itu setelah sumpah, bukan sekali tapi 3 kali. Berarti kisah Ashabul Ukhdud itu benar-benar ada atau bohongan? Benar-benar ada. Tidak ada kisah di Al-Quran yang berupa dongeng. Tidak ada. Dongeng gue ya kancil, nyolong timun gue dongeng jenengane. Gak ada dongeng. Yang ada adalah kisah nyata. Siapa sih yang mengatakan Al-Quran itu dongeng? Orang-orang musyrikin Mekah. Abu Jahal, CS. Itu yang mereka mengatakan Al-Quranlah dongeng. Contoh misalnya, dalam surat Al-Mutaffifin ayat 13. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. Asatir itu nggih dongeng. Jadi kalau orang-orang musyrikin Quraisy, semisal siapa tadi? Abu Jahal, Abu Lahab, CS, itu mendengar Al-Quran, dibacakan Al-Quran kepada dia, qala asatirul awwalin. Ini dongeng. Dongeng orang-orang terdahulu. Dan kita sebagai umat Islam harus yakin, seyakin-yakinnya bahwa kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran itu adalah kisah nyata yang pernah terjadi. Kenapa Allah cerita Ashabul Ukhdud? Untuk menggambarkan pengorbanan dan perjuangan dalam mempertahankan prinsip keimanan. Jadi ada misinya. Setiap kisah yang dibawakan di dalam Al-Quran punya misi. Bukan sekedar kisah pengantar apa? Pengantar apa? Tidur enggak? Walaupun boleh juga cerita Ashabul Ukhdud sebelum apa? Tidur enggak apa-apa. Tapi misi dari kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran bukan itu. Kisah Ashabul Ukhdud ini misinya adalah untuk menceritakan, menggambarkan salah satu potret pengorbanan. Nyawa bahkan. Untuk mempertahankan keimanan. Sehingga potret ini bisa dijadikan sebagai contoh dan suri teladan untuk kaum mukminin di zaman Nabi SAW sampai akhir zaman. Bahwa prinsip keimanan itu membutuhkan apa? Pengorbanan. Ini adalah poin yang pertama. Apa tadi? Memaparkan kisah Ashabul Ukhdud. Untuk apa? Untuk menggambarkan pengorbanan dan perjuangan dalam mempertahankan prinsip napa? Keimanan. Ayat pinten tadi? 1 sampai 9. Baik. Kita pindah poin yang kedua. Apa kandungan surat Al-Buruj? Yang kedua, memadukan antara ancaman dan janji manis. Perpaduan antara ancaman dan janji manis. Ancaman untuk siapa? Janji manis untuk siapa? Ancaman bagi orang-orang kafir yang berupaya memurtadkan orang Islam. Buat siapa ancamannya? Orang-orang kafir yang berupaya memurtadkan orang Islam. Dan janji manis bagi kaum mukminin yang sabar dan kokoh mempertahankan keimanannya. Untuk siapa janji manisnya? Kaum mukminin yang sabar dan kokoh mempertahankan keimanannya. Di ayat keberapa Allah menyebutkan poin yang kedua ini? Di dalam ayat yang ke-10 dan ke-11. Berapa ayat berarti? 2 ayat. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ancaman bagi orang-orang kafir. Dalam ayat yang ke-10, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam wa lahum 'adzabul hariq. Orang-orang yang berupaya untuk memurtadkan kaum mukminin, kemudian mereka enggak mau tobat. Berarti kalau tobat pripun? Kalau tobat bagaimana? Diterima. Kalau serius, ya. Maka di sini dikatakan tsumma lam yatubu. Kemudian mereka tidak mau bertobat dari perilaku jahat mereka tersebut, falahum adzabu jahannam. maka mereka diancam dengan siksaan jahannam. Ini ancaman. Yang kedua apa tadi? Janji manis. Janji manis buat siapa? Buat orang-orang yang mau bertahan di dalam prinsip keimanan. Ayat selanjutnya, ayat 11. Innal ladhina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dhalikal fawzul kabir. Fawz, kesuksesan, kemenangan yang terbesar adalah ketika kita meraih ridho Allah subhanahu wa ta'ala dan dimasukkan ke dalam surga. Maka yang sedang menghadapi kesulitan ekonomi, aja murtad. Aja apa? Murtad. Sing ekonomi enak, pripun? Apa maning? Yang ekonominya susah saja, jangan murtad. Apalagi yang ekonominya nyaman. Sungguh, orang yang bertahan di dalam keimanannya, sesusah apapun kehidupannya, saat dia dimasukkan ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala, maka seluruh kesulitan itu akan hilang. Tidak berbekas sedikit pun. Rasulullah SAW cerita dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Rasulullah SAW bercerita, "Wa yu'ta bi ashaddil mu'minina dharran wa bala'a." Di hari kiamat nanti, Allah Subhanahu wa ta'ala mendatangkan seorang mukmin yang paling susah hidupnya. Paling susah. Ashaddil mu'minina dharran wa bala'a. Jadi bukan sekedar yang esi bisa mangan, tapi jangan apa? Tetean, lawe demplo badannya. Masih mending itu. Orang yang paling susah. Mungkin hanya makan, subhanallah, hari ini makan, besok gak makan. Betul-betul susah. Bukan hanya susah secara ekonomi, mungkin juga susah secara fisik. Diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan sakit ini, sakit itu. Bukan hanya itu, mungkin juga diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Keluarganya, orang yang dia sayang, dia sangat dia sayangi, mungkin meninggal dunia. Istrinya, mungkin anaknya, mungkin. Mungkin juga dicaci maki, mungkin juga disiksa. Pokoknya orang yang paling susah hidupnya tapi mukmin. Kere tapi sholat. Ya, untuk kere, orang sholat. Aduh, susah dunia, akhirat nih. Kemudian oleh Allah subhanahu wa ta'ala dimasukkan ke dalam surga sebentar saja. Ya, jadi dia kayak ditulah kentok. Kon nyicipi sedih lah. Setelah itu diapain? Dikeluarin lagi. Ya, kon nyicipi kayak apa sih surga rasanya? Setelah nyicipi rasanya surga sebentar. Hanya sekejap. Ditanya. Gimana? Apa engkau dulu pernah merasa susah? Apa kata dia? Ma asabani qat durrun wala bala. Aku enggak pernah merasa susah sedikit pun. Lupa sudah. Hilang semua kesusahan dia yang dia rasakan ketika di dunia hanya dengan dimasukkan ke surga sesaat. Padahal kira-kira nantinya dia dimasukkan ke surga. Sesaat nopo seterusnya. Ya seterusnya lah. Khalidina fiha. Kekal di dalamnya. Maka janji manis yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang beriman, yang teguh mempertahankan prinsip keislaman dan keimanannya itu, membuat kita jangan bergeser sedikit pun meninggalkan agama ini. Karena susahnya dunia, semuanya akan hilang ketika Allah takdirkan kita masuk surga nanti. Ini yang keberapa? Yang kedua. Kita pindah poin yang ketiga. Apa kandungan yang ketiga dari surat Al-Buruj? Penjelasan tentang kebesaran dan kekuasaan Allah. Kenapa? Penjelasan tentang kebesaran dan kekuasaan Allah dalam membalas kejahatan musuh-musuhnya. Coba diulangi. Penjelasan tentang kebesaran dan kekuasaan Allah dalam membalas kejahatan musuh-musuhnya. Allah gambarkan itu di ayat 12 sampai 20. Ayat berapa? 12 sampai 20. Inna batsha rabbika lasyadid. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. Ayat berapa tadi? 12 sampai 20. Ada nama yang di situ jenengan sering dengar. Siapa? Fir'auna wa Tsamud. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan musuh-musuhnya. Mulai dari zamannya musyrikin Quraisy sampai akhir zaman. Bahwa Allah itu mampu untuk membalas kejahatan kalian. Sebagaimana dahulu Allah mampu membalas kejahatannya siapa tadi? Fir'aun dan Tsamud. Dan kita sudah pernah membahas kisahnya Tsamud dalam tafsir surat Al-Fajr. Wa Tsamudal ladzina jabu as-sakhra bil wad. Salah satu kehebatannya kaum Tsamud itu adalah bikin rumah di mana? Di gunung. Belum ada beho. Belum ada kren. Belum ada alat-alat berat. Pakai apa? Pakai apa? Pakai tangan. Gunungnya dhuwur-dhuwur berarti pada disunggi. Yo ora pancen wonge dhuwur-dhuwur orangnya tuh tinggi-tinggi. Kalau yang pernah ngelihat gambar ya, mungkin suatu saat jenengan perlu searching. Ya, peninggalan kaum apa? Tsamud. Jenengan bisa lihat tinggi-tinggi rumah. Gunung kok dia mak dipahat. Kue pahatnya kayak ngapa? Palune kayak ngapa itu? Maksud saya orang-orang sebesar itu seseterek itu ternyata hancur lebur oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa menikahnya nyong karo jenengan? Juara body apa? Body apa? Singkai lho. Body apa jenenge? Body building. Sing juara siji kuwi jen kurti. Neng kaum Samud kuwi kurti apa? Anggo jentik pe wis kontal jen. Ya. Gak ada apa-apanya. Sehingga jangan pernah kita merasa aman. Musuh-musuh Allah jangan pernah merasa aman ketika mereka berbuat jahat kepada kaum mukminin. Jangan merasa aman karena punya backingan dari kekuasaan yang ada, kemudian lantas bisa sembarangan ngomong merendahkan ajaran Islam. Apalagi sudah tua, wis perak apa? Pacule. Kudune tobat. Kok malah merendahkan ajaran Islam? Na'udzubillahi min dzalik. Ini poin yang keberapa? 3. Poin yang terakhir adalah penegasan tentang kemuliaan Al-Quran. Penegasan tentang kemuliaan Al-Quran. Di mana Allah sampaikan itu? Ayat berapa? 21-22. Berarti berapa ayat? 22. Maaf, 2 ayat. 21 sama 22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bal huwa Qur'anum Majid." Terus, "Fi lauhim mahfuz." Kata para ulama, firman Allah Subhanahu wa taala, "Fi lauhim mahfuz." Itu adalah gambaran bahwa Al-Quran itu terjaga. Sehingga tidak ada orang yang bisa mengubah Al-Quran. Setiap ada orang mengubah Al-Quran, pasti ketahuan. Walaupun dia ngubahnya itu di tengah-tengah. Di halaman berapapun dia mengubah, pasti ketahuan. Contoh, Ain Sin Qaf. Terus sinnya dibuang. Jadi apa? Ain Qaf. Ketahuan? Mesti ketahuan. Padahal yang dihilangkan cuma berapa? Satu huruf. Satu huruf ketahuan. Apalagi kalau yang dihilangkan satu kata, apalagi satu ayat, apalagi satu halaman, halaman kosong. Wow. Walaupun orang sengaja, ya, itu langsung itu viral itu. Percetakan mana ini nyetak Quran apa? Halamannya kosong. Apalagi yang sengaja. Itulah salah satu bukti kemuliaan Al-Quran. Terjaga. Terjaga tulisannya, terjaga kandungannya. Kalau tadi kita bicara tulisannya kan, ada yang merubah, ada yang nambah, ada yang ngurangi, itu pasti ketahuan. Termasuk kalau ada orang ingin merusak kandungan Al-Quran. Pripunikum merusak kandungan Al-Quran. Semaunya sendiri menafsirkan Al-Quran. La ilaha illallah itu adalah kalimat bukan yang akan masukkan surga. Itu adalah kalimat persatuan. Menafsirkan Al-Quran semuanya sendiri. Itu nanti kayak film Barbie. Masa masuk surga dengan apa? La ilaha illallah. Bukan. Tapi dengan persatuan. Kita itu bukan anti persatuan. Tapi persatuan itu dibangun di atas apa? Jadi persatuan itu ngalor melu apa? Ngalor, ngidul melu, ngidul, nyemplung sumur. Melu nyemplung sumur. Bukan seperti itu persatuan. Persatuan itu dibangun di atas prinsip yang kokoh. Allah sebutkan prinsip itu antara lain dalam surat Ali Imran ayat 64. Surat apa? Ali Imran ayat 64. Allah berfirman, ya kul, ya ahlal kitab. Lihat. Kul, wahai Muhammad, ucapkan, ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab. Ta'alau, ayo kesini, ila kalimatin sawa. Ayo kesini, kita berpegang dengan satu kalimat yang kita sepakati bersama. Ayo bersatu. Ini ajakan dari Al-Quran. Jadi kita bukan alergi dengan persatuan. Tapi persatuan itu dibangun di atas apa? Di atas kalimatin sawa. Di atas satu prinsip yang kita sepakati bersama. Prinsip yang dibawa oleh seluruh nabi. Mulai dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Prinsip yang dibawa oleh seluruh rasul. Mulai dari Nabi Nuh sampai Nabi kita Muhammad SAW. Prinsip semua nabi dan rasul sama. Apa itu? Alla na'buda illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Prinsip yang kita sepakati adalah jangan menyembah kecuali Allah saja. Tauhid. Dan jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dan itulah kandungan la ilaha illallah. Jangan dimanipulasi maknanya. Setiap orang yang berupaya untuk menyelewengkan makna Al-Quran, pasti akan bermunculan para ulama, para ustadz, para mubalig, para kiai, yang membongkar penyimpangan tersebut. Fi lauhim mahfuz. Dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apanya yang dijaga tadi? Tulisannya dan apa? Kandungannya. Dan masih banyak yang lainnya. Islam enggak sempurna. Masya Allah. Yang sempurna itu tugas Nabi SAW. Belum tugas Nabi itu apa? Menyampaikan Islam. Wong ayatnya jelas. Al-yawma akmaltu lakum. Dinakum. Hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Genahe kurang apa jajan. Agama ini sudah sempurna. Kok sekarang ada orang datang ngutak-ngatik Islam belum sempurna. Gak ada yang sempurna di muka bumi ini. Islam itu diturunkan oleh Allah sebagai agama penutup seluruh agama. Rasulullah SAW diutus sebagai Rasul penutup seluruh Rasul. Sehingga wajar seandainya agama yang beliau bawa adalah agama yang sempurna. Dan ayatnya sangat jelas. Ini yang keberapa? 4. Baik, kita ulangi. Tafsir global surat Al-Buruj. Apa yang pertama? Pemaparan kisah Ashabul Uhdud. Untuk apa? Untuk menggambarkan pengorbanan dan perjuangan mempertahankan prinsip keimanan. Ayat berapa? 1 sampai 9. Poin yang kedua apa? Perpaduan antara ancaman dengan janji manis. Ancaman buat siapa? Orang-orang kafir yang berusaha memurtadkan kaum mukminin. Janji manis buat siapa? Kaum mukminin yang teguh berpegang dengan prinsip keimanannya. dalam ayat berapa? 10 dan 11. Poin yang ketiga, apa tadi? Penjelasan tentang kebesaran dan kekuasaan Allah dalam membalas kejahatan musuh-musuhnya. Ayat berapa? 12 sampai 20. Poin yang terakhir, nopo? Penegasan tentang kemuliaan Al-Quran. Terjaga apanya? Tulisannya dan kandungannya. Ayat berapa? 21 sampai 22. Itulah tafsir global surat Al-Buruj. Pada pertemuan berikutnya, kita akan mulai membahas secara rinci dengan izin Allah ayat per ayat. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.